أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله sedikit yang tertinggal tadi di pelajaran بعد المغرب tentang أقسام الهداية macam-macam hidayah. Hidayah itu ada dua macam, dua jenis. Jenis yang pertama hidayatul irsyad wal bayan wa dilalah, hidayah memberikan petunjuk, memberikan keterangan-keterangan, dan ini disanggupi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya menjelaskan kebenaran, bisa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Dalilnya adalah surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Asy-Syura ayat yang ke-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Wa innaka latahdi, lamnya tidak panjang. Artinya sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar menunjuki ke jalan yang lurus. Benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kalau lamnya dipanjangkan artinya berubah. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, artinya berubah fatal. Sesungguhnya engkau tidak memberikan petunjuk ke jalan yang lurus wahai Muhammad. Kalau lanya dipanjangkan. Yang benar lanya enggak panjang. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, wahai Muhammad, sungguh engkau benar-benar memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Demi Allah, Allah memberikan hidayah melalui engkau satu orang saja lebih baik daripada unta merah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan hidayah al-irsyad yang pertama ini bisa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh umatnya yang mengetahui petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hidayatut taufiq, hidayah untuk beramal. Ini hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Al-Qasas ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi. Nah, ini panjang lamnya. Lamnya panjang. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, orang yang engkau cintai tidak akan bisa engkau berikan petunjuk dia. Orang yang engkau cintai sekalipun tidak akan bisa engkau berikan petunjuk. Tidak akan bisa engkau berikan petunjuk. Petunjuk apa yang dimaksud di sini? Petunjuk ke pada amalan. Engkau tidak akan bisa membuat orang yang engkau cintai itu mendapatkan hidayah taufik mengamalkan. Engkau tidak akan bisa. Itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun menunjuki, menjelaskan tentang Islam, tentang bimbingan Allah, tentang bimbingan engkau, yaitu bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau bisa lakukan itu. Bagaimana tadi dalam surat Asy-Syura 52, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar menunjuki ke jalan yang lurus. Kalau yang ini Al-Qasas 56, hidayah itu taufik yang dimaksud. Engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Baik itu dari kalangan orang yang engkau cintai ataupun yang bukan dari kekerabatan, dari yang bukan memiliki hubungan kekerabatan dengan Allah, memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Paham tuh? Ini penjelasan yang tertinggal dari kajian kita ba'dal maghrib tadi. Ikhwani fi din, azzakumullah, kita masuk sekarang pada pelajaran al-arba'in An-Nawawiyah. Kita membaca hadis-hadis arba'in yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan kita baca sedikit syarah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau yang lainnya nanti. Hadis arba'in, hadis yang pertama sekali, pertemuan pertama ini. Alhamdulillah. Kalau antum memiliki kemudahan bisa menghafalkan hadis, afdol. Setoran hadis kita. Ya, yang hafal hadisnya nanti disetorkan, dibacakan. Kayak anak-anak juga, Masya Allah. Jadi jangan kalah dengan anak-anak. Bapak-bapaknya juga hafal hadis. Barakallahu fikum. Kita masuk hadis yang pertama, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Umar radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa hubungan Umar bin Khattab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mertua. Siapa mertua? Itu apa? Nabi Umar. Umar bin Khattab mertua dari? Nabi. Mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sen. Umar bin Khattab selain mertua, apa lagi hubungannya? Anta. Jawab. Bukan senyum. Jawaban. Dibantu abinya. Apa lagi selain mertua? Saudara. Saudara apa? Masya. Iya, saudara muslim. Ada yang lebih dari itu. Apa? Alim Ansor. Sepupu. Lah. Apa Alim Ansor? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Sahabat lebih dari saudara muslim, lebih tinggi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara muslim juga iya, cuman yang lebih tinggi derajatnya dari itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu dari khulafaur rasyidin. Pemimpin yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab. Beliau punya anak. Siapa nama anak Umar bin Khattab anta? Yang masyhur, yang dikenal di antaranya. Siapa? Hah? Yang laki-laki. Anak Umar bin Khattab siapa? Anta. Siapa? Abdullah. Lah. Hah? Abdullah. Gitu ya. Abdullah bin Umar. Anaknya masyhur. Sahabi ibnu sahabi. Sahabat ibnu sahabat. Anaknya sahabat. Bapaknya pun sahabat. Alhamdulillah. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Sesungguhnya bagi setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya menuju apa yang dia hijrahkan. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini hadis yang agung yang berkaitan dengan amalan hati. Hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam kitab Sahihul Bukhari. Hadis yang pertama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan tentang hadis ini. Hadal hadithu aslun azimun fi a'malil qulub. Hadis ini adalah landasan yang agung, dasar yang agung dalam amalan hati. Li'anna niyata min a'malil qulub, karena niat itu termasuk dari amalan hati. Niat itu tempatnya di hati. Seorang berniat melakukan sesuatu, sungguh dia telah meletakkan niat itu di hati, tidak dilapatkan sedikit pun. Qala al-ulama, para ulama mengatakan, wa hadzal haditsu nisful ibadat. Hadis ini adalah setengah dari ibadah. Li'annahu mizanul a'malil batinah, karena hadis ini adalah timbangan dari amalan-amalan batin. Sementara hadis Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan dalam urusan kami ini yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Dengan lafaz lain riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Nisfuddin, sebagian dari agama. Li'annahu mizanul a'malil zahirah, karena hadis Aisyah tadi tentang amalan yang tidak dicontohkan dari Nabi SAW tertolak, itu adalah timbangan amalan lahiriyah. Dilihat sesuai dengan tata cara Nabi SAW atau tidak ibadahnya. Kalau sesuai, diterima. Secara lahiriyah kita katakan diterima. Tapi secara batiniyah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak, kita tidak tahu dia ikhlas atau tidak. Kalau dia ikhlas, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara zahir kita saksikan sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara batin kita tidak bisa memastikan ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tahu ikhlas atau tidak. Karena yang namanya niat adalah amalan hati. Fa yustafadu min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, diambil faedah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, ma min amalin illa walahu niyyah. Tidak ada satu amalan pun melainkan pasti ada niatnya. Satu amalan pun tidak ada melainkan mesti ada niat. Amal apa itu? Makan. Makan pun mesti ada niat. Mau minum mesti ada niat. Mau ke pasar mesti ada niat. Satu amalan pun, tidaklah satu amalan pun melainkan mesti ada niatnya. Amalan apa saja pasti ada niatnya. Li'anna kulla insanin akilin mukhtar. Karena setiap manusia yang berakal itu punya pilihan. Punya pilihan, mau milih jalan mana? Mau makan atau tidak? Mau taklim atau tidak? Mau belajar atau tidak? Mau tidur atau tidak? Mau sholat atau tidak? Punya pilihan semuanya. La yumkin an ya'mal amalan bila niyyah. Tidak mungkin melakukan amalan tanpa niat. Tidak mungkin. Jadi niat itu letaknya di hati. Maknanya kata para ulama, al-qasdu, tujuan. Tujuan itulah niat. Orang bertujuan ingin pergi ke sana, dia telah berniat menuju ke sana. Kata qala ba'dul ulama, sampai sebagian ulama mengatakan, lau kallafanallahu amalan bila niyyah, lakana min taklifi ma la yutaq. Kalau seandainya Allah membebani kepada kita suatu amalan tanpa niat, sungguh itu adalah amalan yang taklif, termasuk dari pembebanan yang tidak kita mampu. Enggak mampu kita. Lakukanlah amalan tanpa niat, enggak bisa kita. Enggak bisa. Amalan tidaklah dilakukan kecuali dengan niat. Kecuali kalau dipaksa. Kalau dipaksa lain ceritanya. Jelas bukan niat dia. Dipaksa di sini benar-benar dipaksa. Pilihan. Ya. Kamu lakukan ini atau kamu akan dibunuh atau ditembak. Ini paksaan. Barakallahu fikum. Bukan paksaan-paksaan yang ringan, misalkan kamu lakukan ini atau kalau tidak nanti kamu tak cubit. Itu bukan paksaan. Cubit, ya. Artinya, misal seorang dipaksa untuk melakukan perbuatan maksiat dengan ancaman yang seperti tadi. Lakukan ini atau kamu akan dibunuh. Berarti kan ini paksaan benar. Bukan yang seperti yang kedua tadi. Kalau kamu tidak lakukan kemungkaran ini, kemaksiatan ini, nanti tak cubit kamu. Itu bukan paksaan namanya. Karena mendingan dicubit ya. Tidak sakit kalau dicubit. Barakallahu fikum, itu bukan paksaan. Jadi paksaan ini bukan hal yang sepele, yang remeh. Semua orang bisa mengatakan aku dipaksa. Tidak bisa. Paksaan itu subhanallah benar-benar luar biasa kalau sudah dipaksa. Atau ya sebagaimana yang pernah kita jelaskan dalam beberapa pertemuan yang lalu, seorang ngigau. Ngigau itu enggak ada niat orang ngigau itu. Makanya kalau orang ngigau melakukan perbuatan yang tidak diinginkan, tidak disenangi oleh manusia, dia tidak mendapatkan dosa dia karena dia tidak berniat melakukan itu. Yang ngigau, kemudian sholatnya subhanallah lama sekali. Mungkin enggak seperti ini. Kalau orang yang suka ngigau yang jalan-jalan itu, kadang setelah itu tidur. Bangun-bangun dia enggak terasa, di mana ini? Sudah di luar rumah. Kita katakan sholatnya sah atau tidak? Sholatnya tidak sah. Kesimpulannya, ayuhal ahibba barakallahu fikum, tidaklah suatu amalan melainkan ada niat. Kalau tidak ada niatnya, berarti itu beban yang sangat tidak dimampui oleh Bani Adam. Barakallahu fikum. Wa yatafarru 'ala hadhihi al-fa'idah, dan bercabang atas faedah ini ar-raddu 'alal muwaswisin, bantahan bagi orang-orang yang memiliki sifat waswas. Alladzina ya'maluna al-a'mal 'iddat marrat, yang melakukan suatu amalan berkali-kali. Tsumma yaqulu lahum asy-syaitan, kemudian syaitan berkata kepadanya, innakum lam tanwu, kalian belum niat, antum belum niat. Fa innana naqulu lahum, kita katakan kepada mereka, la, tidak. La yumkin abadan, tidak mungkin selama-lamanya anta'malu amalan illa bin niyah, kalian melakukan amalan kecuali dengan niat. Yes. Tidak mungkin. Kalian tidaklah melakukan suatu amalan melainkan ada niatnya. Jadi jangan ditoleh itu was-was dari syaitan itu. Belum niat. Niat lagi. Lah, tujuan itu sudah dikatakan niat. Fakhaffifu 'ala anfusikum, ringankan diri kalian. Jangan bebani diri kalian dengan beban yang berat seperti ini. Wada'u 'ala hadhihi al-wasa', wada'u hadhihi al-wasawis. Buang jauh-jauh was-was yang seperti ini. Di antara faedah hadis ini juga, annal insan yujar au yuzar au yuharram bihasabi niyyatihi, seseorang diberi pahala atau mendapat dosa atau tidak mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Di antara faedah hadis ini juga, bahwasanya amalan itu sesuai dengan wasilah lahu, sesuai dengan sarana, tujuan kemana amalan tersebut. Terkadang amalan yang mubah, hukumnya boleh, secara asalnya bisa menjadi amalan ketaatan apabila dia niatkan yang demikian itu kebaikan. Seperti tidur. Tidur hukum asalnya adalah mubah, boleh. Kalau dia tidur diniatkan untuk ibadah, supaya kuat melakukan ibadah, jadi tidurnya ibadah. Kalau tidurnya cuma ingin melampiaskan saja, tidurnya tidak mendapatkan pahala. Makan demikian juga. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, tasahharu, sahurlah kalian, makan sahur. Fa'inna bis sahuri barakatan, karena makan sahur itu terdapat keberkahan. Makan, padahal makan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Di antara faedah hadis ini juga adalah, semestinya bagi seorang pengajar untuk memberikan permisalan untuk menjelaskan suatu hukum. Wa qad daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li hadza mathalan bil hijrah. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan permisalan dalam hadis ini dengan hijrah. Wa hiya al-intiqal min baladi syirki au baladi ila biladil Islam. Hijrah itu berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Wa bayyana anna al-hijrah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa hijrah itu ia amalan wahid, amalan satu amalan takunu li insani ajran wa takunu li insani hirmanan. Terkadang seseorang mendapatkan pahala dan terkadang dia tidak mendapatkan pahala. Fal muhajir allazi yuhajir ila Allahi wa rasulihi hadza yujar. Orang yang hijrah menuju Allah dan Rasulnya niatnya karena Allah, maka dia mendapatkan pahala. Wa yasil ila muradi, dan sampai kepada tujuannya. Wal muhajir lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha yuhram min hadzal ajr. Orang yang hijrah dengan tujuan dunia, ingin mendapatkan dunia, ingin mendapatkan wanita, maka dia tidak mendapatkan pahala. Hijrahnya, niatnya melakukan ibadah itu, niatnya melakukan sesuatu itu karena dunia, karena wanita, dia tidak mendapatkan pahala. Wa hadzal hadits, hadits ini kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, yadkhul fi babil ibadat, termasuk dalam bab ibadat. Dalam bab ibadah. Wa fi babil muamalat, masuk dalam bab muamalah. Wa fi babil ankihah, masuk dalam bab pernikahan. Wa fi kulli abwabil fiqhi, dan masuk dalam setiap bab-bab fikih, bahkan setiap bab dalam ilmu agama. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis ini pada hadis pertama di Sahihul Bukhari. Hadis pertamanya adalah innamal a'malu binniyat. Wahai penuntut ilmu, sebelum kamu membaca kitabku ini, perbaikilah selalu niatmu. Luruskan niatmu dalam belajar, tujuannya apa? Hendaklah bertujuan dalam mencari ridha Allah. Jangan mencari ridha manusia, jangan mencari selain itu. Diingatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Sebelum antum membuka Sahihul Bukhari, membuka hadis-hadis yang lain, hadis pertama yang kita jumpai dalam Sahihul Bukhari adalah innamal a'malu binniyat, menunjukkan sangat agungnya hadis ini. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri?